gadis manis, tersipu ku pandang dirimu, senyummu manja membuat hatiku terpana. Di kala itu ku tatap dirimu yang ayu, hatiku malu di saat kau pandang diriku. Engkaulah satu penghibur dukaku, engkaulah ku pandang dirimu, senyummu